dari Ahlul Bait Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala al-faslu thalith fi bayani mashru'iyyati salatu wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang fasal yang ketiga, yaitu tentang penjelasan tentang masyru'iyahnya, disyariatkannya bersolawat dan mengucapkan salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah min haqqihi alladhi syara'a Allahu lahu 'ala ummatihi ay yusallu wa yusallimu 'alayhi. Termasuk dari hak beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas umatnya, umat beliau, atas kita semuanya, adalah ayyusallu, untuk bersolawat, mengucapkan solawat atas Nabi. Demikian pula salam, ucapan salam, tahiyah, penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari hak Rasul, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu disyariatkannya kita ya bersolawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita ketahui ya beberapa perkara yang tentunya satu di antara perkara yang banyak kita telah mengetahuinya, seperti di antaranya misal ketika disebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diajarkan, disyariatkan untuk mengucapkan salat wassalam atas beliau. Ini di antaranya. Taib. Hal ini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dengan firman-Nya. Faqad qala Allah taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah tahiyah, salam penghormatan dengan penuh penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini tentunya jelas, amat amat jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya kepada kita untuk bersolawat dan salam, mengucapkan salam penghormatan, tahiyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau dalam firman Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam ayat ini mengandung peringatan kepada kita tentunya yang menunjukkan akan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pula tingginya derajat beliau. menunjukkan tingginya kedudukan beliau di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula inda khalqihi, di sisi makhluknya. Baik itu dari kalangan malaikah ataupun selainnya di kalangan manusia. Tingginya derajat beliau, tingginya kedudukan beliau, sempurnanya beliau. Sehingga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya. Ya. Dalam firman tersebut kita mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-Nya. Allah dan malaikat-Nya yusallu. Ya. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-Nya salluna 'alan nabi. Ya, sangat amat jelas menunjukkan akan tingginya derajat beliau. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala atas nabi adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara malaikah, demikian pula makhluk yang lain dari kalangan malaikah, demikian malaikatul muqarrabun. Yang ini menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala pada beliau. Demikian pula pujian malaikatul muqarrabun kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atas nabi dan ucapkanlah salam tahiyyah, salam penghormatan penuh dengan penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya adalah menunjukkan kepada kita pengikutan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yaitu pengikutan terhadap Allah dan malaikatnya. Allah bersolawat, malaikatnya bersolawat atas nabi. Dan juga balasan pada beliau sallallahu alaihi wasallam atas sebagian hak-hak beliau atas kita. Demikian pula sebagai penyempurna iman kita. Sebagai pengagungan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan pemuliaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebagai tambahan ya pada amalan-amalan kebaikan kita. Dengannya pula sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ya. Dengan salawat dan salam atas nabi sebagai takfirudz dzunub, penghapus dosa bagi kita. Dan dari sini pula jelas ayyuhal ikhwat talabah rahimani wa rahimakumullah bahwa kita diperintahkan untuk bersolawat atas nabi. Ya. Perlu kita perhatikan bahwa solawat di sini adalah solawat yang masyru'ah. Solawat yang masyru'ah yang disyariatkan, yang diajarkan. Ya. Oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atau apa yang datang dari sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, salawat masyru'ah seperti Salawat yang setiap hari kita baca, yang dikenal kita ketahui dengan salawat Ibrahimiyah. Setiap hari kita baca, setiap lima waktu kita baca, iya enggak? Di tasyahud kita. Taib. Dan ini termasuk seutama-utama bentuk solawat atau seutama-utama solawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat mengajarkannya, tentunya mencontohkannya. Allama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Hadha as-salat, salawat mashru'ah, ya. Dan kita setiap hari tentunya bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan dari orang yang, ya, bukan menolak yang namanya salawat. Kita bersalawat tapi dengan salawat yang masyru'ah, yang disyariatkan, ya, yang datang ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahu a'lam bisawab. Ini salah satu. Taib. Kita kembali membaca apa yang datang penjelasannya dari beliau hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah wa qad warada anna ma'na salatullahi ta'ala thana'uhu alaihi indal malaikah. Dan sungguh telah datang tentang makna salatullah ala nabi, yakni salawat Allah atas nabi. Maknanya adalah pujian Allah, thana'uhu, pujian Allah atas nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikah. Thana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah atas Nabi di sisi malaikah. Wasolatul malaikah, adapun solawatnya malaikah, maknanya adalah ad-du'a. Doanya malaikah, ya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasolatul adamiyyin, adapun solawat kita, ya, dari kalangan anak Adam, maknanya adalah apa? Al-istighfar, ya, permintaan ampun, istighfar. Nah, sebagaimana disebutkan dari Imam Bukhari, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abil Aliyah. Baik. Jadi salatullah ala nabi, salawat Allah atas nabi, maknanya adalah thana'uhu, pujian Allah atas nabi di sisi malaikat. Salawatnya malaikah, maknanya adalah doanya malaikat pada nabi. Salawatnya, ya, ana adam minal adamiyin, maknanya adalah al-istighfar, permintaan ampun. Taib. Qala wa qad akhbar Allah subhanahu fi hadhihi al-ayati an manzilati 'abdihi wa nabiyyihi fil mala'il a'la bi annahu yuthni 'alayhi 'inda al-mala'ikati al-muqarrabin wa anna al-mala'ikata tusalli 'alayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengkhabarkan pada ayat, dalam ayat ini, yaitu tentang kedudukan hamba-Nya Demikian pula nabinya, ya, fil mala'il a'la, di al-mala'il a'la, jadi makhluknya yang tertinggi dari kalangan malaikatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji atas Nabi sallallahu alaihi wasallam indal malaikatul muqarrabin, di sisi malaikat al-muqarrabin. Wa annal malaikata tusalli alaihi, dan bahwasanya malaikat bersalawat atasnya, yaitu apa? Doa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara ta'ala ahlul alam as-sufuni bis-salati wat-taslim alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk alam semesta ini dari di muka bumi ini, ya, dari kalangan adamiyin, untuk bersolawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyajtami'u thana' alaihi min ahli al-alam al-ulwi was-sufuni, agar supaya terkumpul padanya thana', pujian Allah Subhanahu wa taala, dari penduduk alam semesta ini, baik itu dari penduduk langit maupun penduduk bumi, semuanya bersolawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala wa ma'na wa sallimu taslima ay hayyuhu bi tahiyyatil Islam. Yani apa? Ucapkanlah tahiyyah, salam penghormatan dengan penuh penghormatan, yaitu tahiyatul Islam, penghormatan apa? Tahiyatul Islam, dan dengan penuh penghormatan. Fa idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma'u baina as-salati wat-taslim fala yaqtasir, fala yaqtasir 'ala ahadihima. Maka apabila kita ini bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengumpulkan solawat dan salam. Salat was salam. Dua-duanya dikumpulkan. Bukan hanya solawat saja. Salli alaih misalnya. Walaupun ini tentunya ya boleh, namun tentunya yang lebih sempurna sebagaimana yang diajarkan adalah kita mengumpulkan dua, salawat dan salam, kita kumpulkan. Yajma'u baina salat wa taslim, sehingga tidak kita mencukupkan la yaqtasiru ala ahadihima, salah satunya salat saja misalnya, atau taslim saja misalnya, tidak, tapi kumpulkan dua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala jelas, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, tidak dicukupkan dengan salawat saja, salat saja, tidak pula taslim saja. Sehingga di sini beliau mengatakan fala yaqulu sallallahu alaihi faqat. Sehingga kita tidak mengatakan atau mengucapkan sallallahu alaihi faqat, selawat saja. Cuma selawat saja. Wala yaqulu alaihi salam faqat, tidak pula hanya mengucapkan alaihi salam faqat saja, tidak. Kenapa kita tidak mengucapkan salawat saja atau salam saja? Li'anna Allah Ta'ala amara bihi majami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas dalam firman-Nya memerintahkan untuk apa? Mengucapkan keduanya semuanya, salawat dan salam. Baik. Mafhum ya, bisa dipahami ya. Baik. Sehingga kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi saja, tidak pula alaihi salam saja, tapi sallallahu alaihi wasallam. Qala وتشرع الصلاة عليه الصلاة والسلام في مواطن yata'akkadu talabuha fiha. Dan disyariatkan pula salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang ditekankan tuntutannya untuk bersolawat. Yang penekanannya ini imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Penekanan di sini bisa jadi ya suatu kewajiban atau sunnah yang ditekankan. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Jala'il Afham 41 mautinan. Beliau menukilkan apa yang datang dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham, di sana beliau menyebutkan ada 41 tempat. Bada'aha biqaulihi al-mautinul awwal wa huwa ahammuha wa akiduha, kata beliau. Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya dengan ungkapan beliau, tempat yang pertama, ya tempat seorang bersolawat atas Nabi, ya, tempat yang pertama, dan ini adalah tempat yang paling penting dan paling ditekankan seorang untuk mengucapkannya, yaitu apa? Fis solati fi akhirit tasyahud, yaitu solawat di dalam solat, yaitu di tasyahud akhir. Ini adalah seutama-utama yang paling terpenting dan yang paling ditekankan seorang untuk mengucapkannya atau membacanya, salawat atas Nabi. Jadi Imam Al-Qayyim menyebutkan tempat-tempat seorang itu mengucapkan salawat, beliau menyebutkan ada 41 tempat, dan beliau menyebutkan yang tempat yang paling pertama adalah tempat yang paling penting dan yang paling ditekankan, yaitu membaca salawat Nabi. Di mana? Di waktu salat kita, yaitu di tasyahud akhir. Waqad ajma'a al-muslimuna 'ala mashru'iyyatihi. Kaum muslimin sepakat sudah. Kaum muslimin semuanya sepakat akan hal ini, yaitu disyariatkannya hal ini, perkara ini. Mereka berselisihnya dalam hal apa? Ukhtalafu fi wujubihi fiha, yakni tentang wajib atau tidaknya hukumnya, wajib atau mustahab. Tapi mustahab yang muakkad, yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Adapun terkait pensyariatan disyariatkannya solawat tersebut, kaum muslimin semuanya sepakat disyariatkan seorang untuk apa? Membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Thumma dzakara minal mawatin, kemudian di dalam kitab beliau tersebut belum menyebutkan tempat-tempat yang ada yang 41 tersebut, dan yang akhir yaitu menyebutkan tentang bacaan di bacaan kunut, ya. Demikian pula menyebutkan wa fil khutab dan di khutbah-khutbah, ke khutbatil jum'ah, semisal di khutbah Jumat, ya. Wal idain wal istisqa, demikian pula di dua id dan istisqa, salat istisqa, ya. Demikian pula tempat, di antara tempatnya adalah ba'da ijabatil muadzin, ya, setelah menjawab adzan, ya, ketika selesai adzan, di situ juga kita diajarkan untuk apa? Bersolawat dan membaca doa setelah adzan. Demikian pula inda doa, ketika kita berdoa, kita diajarkan untuk mengawali dengan salatu wassalam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda dukhulil masjid wal khuruj minhum, dan ketika masuk masjid dan keluar masjid. Nah. Apa itu? Doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Hafal semua ya? Hafal enggak? Setiap hari masuk masjid, masuk berapa kali masuk masjid setiap hari? Dari pagi ya. Dari bangun salat subuh. Ya. Kemudian masuk lagi belajar, udah masuk masjid berapa kali enggak kehitung ya. Doa enggak Musa? Doa enggak? Hafal enggak doa masuk masjid? Hafal. Benar. Apa doanya? Nah. Kalau keluar masjid. Nah. Lupa. Nah, berarti kalau lupa biasanya kemungkinan besarnya enggak pernah doa. Jadi lupa. Ya. Kalau hafal biasanya masuk masjid ataupun keluar membaca doa. Ah. Di salah satu tempat ini, masuk masjid ataupun keluar masjid, di sini juga kita diajarkan untuk sholat. Ya. Sehingga dalam doa tersebut sebagaimana yang dihasankan oleh Imam Al-Albani ya, dalam riwayat Imam Muslim, demikian Ibnu Sunni dan demikian Abu Dawud, disebutkan terkait doa tersebut diawali dengan salatu wassalam. Yaitu apa? Apa lafadznya? Hah? Hendak. Tahu enggak? Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baru kemudian apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini masuk apa keluar? Ini kalau masuk atau keluar? Hah? Masuk. Diawali dengan salatu wassalam. Dalam riwayat tersebut disebut apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ini masuk. Nah. Demikian pula ketika keluar. Sama. Disebutkan dalam riwayat tersebut. Diawali dengan salatu wassalam ala Rasulillah. Apa lafadznya? Apa lafadznya? Allahumma Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada tambahan. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya apa? Hah? Ada yang tahu? Allahumma asimni minas syaitanir rajim. Nah, itu ya. Nah, dibiasakan zikir dan doa ya. Zikir dan doa yang kalian ketahui, kalian pelajari ya, dibiasakan untuk diamalkan. Ya. Seperti contoh yang sedang kita baca di sini ya, doa masuk masjid ataupun keluar masjid ya. Ataupun zikir atau doa yang lain, semisal ba'dal wudu misalnya ya. Padanya keutamaan tuh. Ya. Padanya keutamaan yang besar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tempat ya, yaitu masuk dan keluar masjid. Wa inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan nama beliau. Disebutkan nama beliau kita berselawat. Ya, misalnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara rahimahullah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ats-samaratul hasilatu minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan buah hasil yang didapatkan ketika seorang berselawat atas Nabi. Fadzakara fiha 40 faidah. Dalam kitab tersebut belum menyebutkan ada 40 faidah ya. Di sini disebutkan di antaranya. Dari 40 tersebut, dari 40 faedah tersebut, di sini disebutkan di antaranya. Minha, faedah yang bisa kita ambil dari kitab salat atas Nabi adalah imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala bidzalik, yaitu merealisasikan, menjalankan, mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya tadi. Ya. Wa minha husul asyri salawati minallahi 'alal muslim arrah. Ya, seorang akan mendapatkan perlipatan ganda 10 salawat ketika seorang bersalawat satu kali. Seorang bersalawat satu kali mendapatkan lipat ganda 10 salawat 10 kali. Asyru salawat wa minha raja ijabatu du'a idza qaddamaha amamah. Yang pengharapan dikabulkannya, pengkabulan doa ketika seorang berdoa mengedepankan salat dan salam atas Nabi dulu. Jadi ketika berdoa kita kedepankan salawat dan salam atas Nabi terlebih dahulu, kemudian doa. Kemudian doa. Dari situ ada yang namanya rojak, pengharapan akan pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilah lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya pula faedahnya adalah bahwa dengan salawat tersebut adalah sebagai sebab ya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang menggandengkannya dengan permintaan soal wasilah perantara pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa minha annaha sababu li ghufranid dhunub. Ya, dengan salawat dan salam atas Nabi ini adalah sebagai sebab diampuninya dosa seorang hamba. Yaitu apa? Takfirud dhunub, penghapusan dosa. Wa minha annahu sababu li raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli wal muslim 'alayhi. Dan yang terakhir di antara faedahnya adalah menjadikan sebab ya dibalasnya atau dijawabnya ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersolawat dan mengucapkan salam atas beliau. Fasolawatullah wasalamu ala hadan nabiyyil karim. Nabiyyil karim. Maka salawat atas Allah, salawat Allah subhanahu wa ta'ala wasalamuhu dan salamnya kepada beliau, yaitu Nabi kita dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talabah wa likhara imani wa rahimakumullah. Demikian secara ringkas yang datang dari penjelasan beliau Asy-Syaikh Hafizahullahu taala. Ya, yaitu terkait selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang masyru'iyahnya, disyaratkannya selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit dan ringkas ini menjadi tambahan faedah bagi kita di kesempatan malam ini, dan sebagai tambahan ilmu untuk kita amalkan di keseharian kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.